Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Halo semua. Jadi sekitar 5 tahun yang lalu, tahun 2013, saya sama pacar saya itu lagi seneng-senengnya naik gunung. Dulu pernah naik Merbabu, Perahu, Ngelanggeran, sama yang terakhir Merapi. Kalau yang suka naik gunung pasti tahu rasanya. Agak capek, tapi kalau udah sampai atas, seneng banget karena pemandangannya bagus. Saya ngalamin cerita ini pas naik Merapi sama pacar saya. Dan biasanya kalau naik gunung, start dini hari gitu kan. Nah, kami ceritanya baru mulai naik sekitar jam 12 atau jam 1 malam gitu kalau nggak salah. Saya nggak lupa. Kalau naik jam segitu, harapannya sampai atas bisa lihat sunrise. Waktu itu kami berangkat ngajak dua teman lain yang udah beberapa kali naik Merapi. Karena saya sama pacar saya kan baru pertama kali naik Merapi. Biar ada yang expert gitu sama jalurnya. Langkah demi langkah kami naik lereng Gunung Merapi melewati beberapa petak sawah. Lalu sampailah kami ke gapura jalur pendakian Merapi. Oh iya, kami naik Merapi lewat jalur Selong Boyolali yang katanya lebih ramah gitu untuk orang-orang pemula. Sekitar pukul 2 dini hari kami sampai ke salah satu jalur pendakian yang medannya menurut kami agak berat karena jalannya itu kayak mengitari gunung persis gitu. Sebelah kanan kami nggak ada tedeng apa-apa, walaupun sebenarnya ada beberapa pohon tinggi gitu, tapi tetap aja serem ya karena bawah itu kan langsung jurang gitu. Tapi untungnya jalan yang kami lewati agak lebar, cukup untuk 2-3 orang. Sampai pada suatu ketika, dua teman kami bilang mau duluan ke atas. Dengan alasan mereka mau pasang tenda dan masak dulu, biar kalau sampai atas kami bisa langsung makan katanya. Ya udah, waktu itu kami lanjutin perjalanan tanpa ada satu orang pun kecuali kami berdua. Awalnya gak ada film macem-macem, karena pas dulu naik Merbabu juga misah-misah dengan teman yang lain, dan gak terjadi apa-apa. Terus pas sekitar jam 3-an gitu, pacar saya tiba-tiba ngerasain sakit di bagian kakinya, yang dulu tuh pernah patah akibat kecelakaan. Pikir saya mungkin kena angin, karena pas itu anginnya benar-benar kenceng. Lalu kami berhenti sebentar kan sambil ngemil beberapa bekal kami. Ya udah, terus dirasa cukup istirahatnya, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Posisi saya waktu itu masih duduk, lalu pacar saya tuh udah berdiri duluan. Tapi entah kenapa pacar saya kayak agak berlagak aneh gitu, seperti kaget melihat ke arah sebelah kanan kami, yaitu jurang. Waktu itu saya gak kepikiran apa-apa sih, tapi tiba-tiba pacar ngerasain sakit lagi yang membuat kami harus beristirahat sampai sekitar setengah jaman gitu. Terus saya tanya kan, kamu tadi lihat apa sampai kaget gitu? Ah, enggak, paling karena kakiku sakit jadi bayang-bayangin yang enggak-enggak. Nah, terus saya tanya kan, lah, emang, emang apa? Kamu lihat apa gitu? Udah deg-degan juga waktu itu. Terus akhirnya dia mau cerita sambil nunjuk ke suatu tempat. Katanya dia lihat laki-laki, udah agak tua, pakai pakaian adat Jogja gitu, terus lengkap dengan surjan dan belangkonya, berdiri di samping jalur kami, yang mana itu jurang, jadi gak mungkin ada orang yang berdiri di situ, karena itu benar-benar jurang, bawah itu gak ada tanah sama sekali samping itu. Terus katanya wajahnya itu kurang jelas, tapi kelihatan kalau itu tuh udah kayak setengah baya gitu, nunduk waktu itu katanya. Jadi pas pacar saya tuh kaget, katanya langsung sakit gitu kakinya, langsung pas mau berdiri tiba-tiba kayak lemes lagi gitu kakinya. Selesai dia cerita, saya agak deg-degan waktu itu. Ditambahkan kami cuma berdua di tempat itu, dan pacar saya sakit pula. Gak mungkin saya gendong juga kan, mau minta bantuan ke atas sendiri. Saya juga takut, waktu itu masih gelap juga. Jadi yang kami lakukan waktu itu ya menunggu matahari menuju sunrise. Sekitar jam 4 pagi gitu, saya naik beberapa langkah terus teriak manggil teman saya. Ya agak jauh sih sekitar itu, sekitar 15 menit saya naik sendiri. Saya teriak manggil teman saya. Terus alhamdulillahnya mereka langsung turun, terus bantuin pacar saya jalan. Akhirnya kami pulang dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Saya putuskan itu yang terakhir kalinya naik gunung. Agak kapok soalnya, takut terulang lagi. Tapi ternyata gak sampai situ aja. Pacar saya ternyata satu minggu setelah naik gunung itu masih dihantui sosok itu lewat mimpi. Selama 7 hari pasti mimpi sosok itu katanya. Dari mulai sosok itu jadi guru ngaji, sampai ketemu di jalan dan senyum sama pacar saya. Terus dia juga posisinya lagi berdakwah gitu. Ya entah sih apa maksud dari sosok itu. Yang jelas sepertinya kok sosok itu baik ya, kayak menyebarkan kebaikan dan lain sebagainya gitu. Tapi entahlah ya, atau cuma itu cuma kebetulan atau apa. Terima kasih ya telah mendengarkan cerita saya. Cerita tadi mengajarkan kita harus berhati-hati dimanapun kita berada. Mau di gunung, hutan, laut, bahkan di rumah kita sendiri pun, kita pasti hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang tak kasat mata.